Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah wafaqani yallahu lima yuhibbuhu wa yardah. Para hadirin di Masjid Agung Darussalam, Purbalingga. Demikian juga seluruh pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada. Radio Fika Insani, rahimani wa rahimakumullah. Dan para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita mengingatkan bahwa hari ini masih merupakan salah satu dari hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka hendaklah kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya, apapun bentuk amal soleh tersebut, baik itu sholat ataupun dikir ataupun tasbih ataupun tahlil ataupun takbir. Ini tidak masalah kita memperbanyak takbir di hari-hari ini, ya. Lafadznya seperti kalau kita takbiran, jadi kita perbanyak, ya. Kemudian juga tasbih, tahmid, tahlil. Yang mampu puasa pun sangat dianjurkan untuk berpuasa, dan begitu seterusnya. Semua bentuk amal soleh yang memberikan infak, maka ingat bahwasanya ini adalah hari yang mulia, sehingga akan berlipat ganda, ya. Dan termasuk adalah kurban, ya. Bagi siapa yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berusaha untuk mengorbankan sebagian dari hartanya, diwujudkan sebagai hewan sembelihan, yaitu kambing dengan dua jenisnya, sapi dan termasuk kerbau di dalamnya menurut sebagian ulama, dan juga unta. Di Indonesia sudah ada belum yang kurban unta? Heboh nanti. Kalau kurban unta nanti kebun binatang kehilangan. Baik, termasuk di dalamnya adalah ta'alumul ilm, ngaji. Berangkat mempelajari ilmu agama, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan atau mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perkataan sahabat yang menerangkan tentang kemuliaan agama Islam ini. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bersama sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sampai pada kisah bahwa Ka'ab bin Malik saat itu mengaku kesiapan hartanya saat itu melebihi dari kesiapan di peperangan-peperangan sebelumnya. Dia memiliki dua kendaraan. Akan tetapi halangan baginya adalah ketika itu dia lebih suka di kebunnya, lebih suka menunggu masa panen. Karena kalau sudah musim panas dan saat itu sedang betul-betul musim panas mendekati panen, berarti harta kaum muslimin terkuras. Dalam arti terkuras karena dari masa panen ke panen kan semakin menipis persediaan harta mereka. Di saat harta menipis, air pun sangat minimalis, ya, dan matahari pun saat itu sangat panis tak purbalingga, pas ya. Jadi begitu, sangat panas luar biasa. Mereka diminta untuk berperang. Ka'ab bin Malik dia mengatakan, wa ana as'uru ilaiha, as'uru, dan saya lebih amil, lebih condong kepada pertanianku, lebih senang tinggal di kebunku. Musim panas, duduk di bawah pohon, ngisis. Ya. Akhirnya kata beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, saya lebih condong untuk menunggui musim panenku. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Akhirnya mulailah Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukannya, mempersiapkan alat-alat perangnya. Mungkin yang belum punya pedang, mencari pedang terlebih dahulu, atau mungkin membuatnya, atau mungkin mereka mulai berlatih untuk menggunakan pedang tersebut, atau mungkin membuat anak panah dan yang lainnya, meruncingkan tombak dan yang lainnya. Semuanya mempersiapkan tameng, ya, dan yang lainnya. Fa tafiqtu akhdu likaila likai atajahazu ma'ahu, likai atajahaza ma'ahu. Aku pun berangkat bersama kaum muslimin keluar rumah ikut mempersiapkan peperangan. Yani keluar dari rumah, ya, niatnya kaum muslimin mereka pada mempersiapkan peperangan. Dan mungkin ngombor ternaknya, ya, biar apa? Kendaraannya itu apa? Ngombor hewan tunggangannya, biar hewannya nanti kuat, ya. Adapun Ka'ab bin Malik ikut keluar. Tapi ternyata di luar dia tidak mengerjakan apa-apa. Dia lebih cenderung pergi ke mana? Pergi ke kebunnya. Ya. Dia keluar bersama kaum muslimin, enggak tinggal di rumah. Kaum muslimin pada siap-siap, dia pun ikut keluar rumah. Fa arji'u wa lam aqdi syai'an, sehingga aku pulang, aku pun belum mengerjakan apapun. Keluar, istirahat sana, balik lagi. Wa aqulu fi nafsi, sehingga aku pun berkata dalam diriku, ana qadirun ala dzalika in aradtu. Sesungguhnya kalau aku mau siap-siap dengan sungguh-sungguh, aku mampu. Ngaku dia dalam hatinya. Kalau tenanan aku yo iso. Tapi dia tidak ada tekad kuat untuk melakukan hal itu. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu. Terus aku pun mengulur-ngulur, menunda-nunda pekerjaanku. Persiapanku ku tunda-tunda. Lah, nantikan bisa. Toh ini juga hampir panen. Hatta istamarra bin nasil jid. Di mana kemudian manusia terus tekun sungguh-sungguh mempersiapkan peperangan mereka. Sampai fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian wal muslimuna ma'ahu. Sampai tibalah waktu keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin. Walam aqdi min jihazi syai'a. Sementara aku belum menyelesaikan persiapanku sedikit pun. Lihat apa yang bisa diambil faedah di sini. Faedahnya ternyata Di sini Ka'ab bin Malik diuji dengan apa? Harta, pertanian, harta benda. Dan pertanian saat itu adalah sesuatu yang berharga. Ternyata ujian yang berupa kenikmatan itu apa? Jauh lebih berat dibandingkan ujian dengan kesulitan. Jadi ujian kenikmatan itu berat. Satu, karena terkadang orang itu enggak merasa kalau diuji. Sehingga santai-santai saja. Nembe gajian, anane mung seneng. Ya. Mari sekang larane, anane mung seneng. Baru terima gaji, adanya cuma senang. Baru sembuh dari sakit, adanya cuma senang. Baru lahiran, sebelum lahiran, baru punya istri, senang. Lahiran anaknya, senang. Anaknya nembe ditetak, senang. Tetak ini apa? Dikhitan. Anaknya ketompo sekolah, senang. Anake ketompo kerja, seneng banget. Anake leng lamar ditompo, sedih maning. Kelangan anak. Ya kan? Begitu. Subhanallah. Jadi terkadang kita ini menerima kenikmatan itu enggak sadar kalau itu adalah ujian. Lancar bicara, ujian. Lancar melihat, ujian. Lancar makan, ujian. Lancar berjalan, ujian. Lancar nunyuk-nunyuk, ujian. Kita enggak sadar bahwasanya itu terkadang adalah apa? Ujian. Ini satu sisi yang menyebabkan ujian kenikmatan terasa lebih berat. Kadang kita enggak merasa. Jadi orang itu kalau diuji dan enggak merasa, biasanya bagaimana? Iya loh, ono kertas ya Jal, bisa menghitung pora? Ini ada kertas ya Mbak, ayo bisa menghitung dah. Oh, sipil. Gampang. 5 peng 5 tak, 4 likur. Asal nyemlong. Pengalaman. Pengalaman pribadi. Dulu ketika jadi tim bayangan cerdas cermat. Ya. Ada tim inti, ada tim bayangan. Enak jadi tim bayangan. Menang rumongso mekungkung, kalah ya rapapa. Jadi sikap kita ketika itu gimana coba? Enggak belajar. Pokoknya dipanggil datang, datang. Ditanya paling cepat le ngacung. Buasar jawabannya salah, ngawur kata gurunya. Karena memang kita gak ada beban, gak merasa kalau kita diuji. Sementara ini tim inti. Tim inti itu lesinau, jawabannya harus hati-hati, dia menentukan. Jadi begitu. Jadi kalau kita itu gak merasa diuji, asal saja sudah. Ini yang pertama, ketika seorang itu merasa gak, ketika seorang enggak merasa kalau diuji, disitulah terkadang sering tergelincir. Yang kedua, ini diakui oleh para sahabat. Ujian kenikmatan itu lebih berat. Kata mereka, sebagian mereka berkata, kunna ubtulina bil faqr fasabarna. Dulu kami ini diuji dengan kemiskinan, para sahabat. Fasobarna, kami pun bisa bersabar. Kemudian zaman berlalu, kemenangan demi kemenangan Islam mulai berturut-turut. Faktulina bilghina maka saat itu kami pun diuji dengan kekayaan. Falam nasbir, maka kami pun tidak bisa bersabar. Itulah. Dulu sebelum zaman HP, sing dicekel rombongan santri liburannya ceklane Quran. Kalau liburan pulang bawa apa? Quran. Sekarang liburan pulang karena HP sudah mulai boleh dibawa lagi, ya sepanjang jalan ceklane apa? HP. Jadi HP itu nikmat. Tapi kalau kita enggak sadar, itu jadi kita enggak sadar bahwasanya itu ujian. Sekarang betapa banyak HP itu melupakan manusia, umat Islam dari Al-Qur'an, dari bacaan-bacaan yang bermanfaat. Ya alasannya macam-macam. Anu baca ini apa? Apa itu namanya? Pesan, kemudian apa? BBG apa apalah begitulah. Yes. Apa itu namanya? Share-share ilmu gitu ya. Dan yang lain-lain. Padahal terkadang share ilmunya panjang, yang dibaca judulnya terus langsung di-share. Di-share. Di-kopas. Kopas tuh kirim lagi. Jadi terkadang gitu, cuma membaca judulnya berapa baris, wih bagus, share. Ini kita, ya. Sama dengan ketika tesih bujang, masya Allah, ngaji di mana-mana diparani, taklim di mana-mana didatangi. Begitu udah mulai punya istri, mulai absen. Alasannya apa? Anu, ada istri, anu, istri kurang sehat. Masyaallah. Lan jenengan sehat mboten? Nggih, saya jadi kurang sehat juga ini. Masyaallah. Jadi mulai kesetrum kurang sehat. Padahal istri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang bersamaan dia ujian. Anak juga gitu. Dulu ketika masih berdua, masya Allah, pengajian di mana-mana diikuti masih, masya Allah. Begitu sudah mulai punya anak, anak baru seminggu, istrinya enggak ikut pengajian, karena apa? Anu belum bisa keluar, masih rawan. Terus, nek menurut teori nanti 3 bulan, wah 3 bulan, dah sampai 3 bulan lebih, anu kasihan anaknya sakit-sakitan, masya Allah, ya. Terus dah anaknya sehat, giliran saya yang sakit, masya Allah. Begitu ibunya sehat, enggak bisa lagi, kenapa? Sudah isi lagi. Oh. Jadi subhanallah, terkadang kita diberi kenikmatan, ujian kenikmatan kita jauh sulit untuk menjalaninya. Dibandingkan ujian yang berupa kesulitan. Inilah yang dirasakan sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik, ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu diuji dengan kenikmatan. Kita lanjutkan. Watatharatal ghazwu, kemudian pasukan pun maju terus menuju medan perang Tabuk, ya. Fahamamtu an artahila fa udrikahum, aku pun saat itu bertekad untuk segera berangkat untuk menyusul mereka. Mulai timbul apa? Penyesalan. Sehingga muncul semangat. Waduh, telat. Ya. Fa ya laitani fa'altu. Duhai, seandainya aku betul-betul mengerjakan tekadku saat itu. Berarti? Tidak jadi. Sudah bertekad? Tidak jadi lagi. Subhanallah, ya. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Akhirnya aku pun belum ditakdirkan untuk berangkat. Aku tidak mampu berangkat. Fatafiqtu, mulailah dia sendirian di kota Madinah. Semua pasukan kaum muslimin 30 ribu loh. Kota Madinah dikurangi 30-an ribu orang. Jadi sepi kota Madinah itu. Ya. Fatafiktu idza kharajtu finnasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhzinuni anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaqi aw rajulan mimman 'adzara Allah ta'ala minad du'afa. Maka ketika aku keluar dari rumah berjalan-jalan di gang-gang kota Madinah, aku pun merasa sedih. Kenapa? Karena aku tidak mendapatkan orang-orang mulia yang bisa aku jadikan contoh. Ana ora yo wong sing apik sing ramelu perang. Jadi tinguk Ka'ab bin Malik. Dia mulai mencari, ada enggak ya kira-kira sahabat yang mulia yang tidak ikut serta. Tapi ternyata, la ajidu uswatan. Saya enggak mendapatkan contoh dari orang mulia yang tidak ikut perang saat itu. Yang saya dapatkan hanyalah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kadang ketemu di jalan, loh, dene kae. Dene kae. Bahasa Indonesia apa? Loh, kok dia? Siapa dia itu? Orang munafik. Ketemu di jalan, itu kan orang munafik. Beda, kata Ka'ab bin Malik. Dah, dia jalan lagi. Itu salah satu. Kalau enggak ketemu orang munafik, ya ketemu orang yang kedua. Orang yang kedua ini siapa? Rajulan azzarallahu. Orang yang sudah diberi uzur oleh Allah. Orang yang pincang. Orang yang buta. Wanita, duafa, orang yang lemah, yang enggak punya senjata. Aku perkasa. Kendaraanku dua. Hartaku siap. Bingung dia, sedih. Aduh, kok aku hidupnya di tengah orang munafik? Orang-orang munafik saat itu berbondong-bondong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin. Ada yang minta izin, ada yang yakni sudah pokoknya enggak ikut. Nanti yang ada alasannya ini kan perang melawan orang kulit putih. Jadi kalau saya itu paling enggak kuat lihat wanita kulit putih, saya jangan disertakan perang lah Rasulullah. Alasannya kayak gitu. Ya. Di antara mereka orang-orang munafik pun berkata, la taqtulu fil har. Jangan kalian itu berperang dalam kondisi yang panas, panas terik. Paling enak tinggal di rumah. Itu orang-orang munafikun, ya. Adapun yang kedua adalah orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka orang yang tidak mampu. Walam yadhkurni, dah selesai. Kemudian Ka'ab bin Malik berpindah ceritanya ke perkemahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang cerita kepada beliau adalah sahabatnya. Ini sahabat beliau, sahabatnya Ka'ab bin Malik. Diceritakan sehingga dia bisa menceritakan, walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan ternyata sepanjang perjalanan sampai di Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya-tanya tentang keberadaan diriku. Saya lengkap ya. Enggak diabsen. Dah. Kemudian faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, sampai ketika di Tabuk Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk, barulah dia ingat Ka'ab bin Malik. Faqal, Maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya sambil duduk di depan para sahabatnya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Di mana ini Ka'ab bin Malik? Apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Kok tidak kelihatan? Faqala rajulun min Bani Salamah, berkata seorang dari Bani Salamah, "Ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadharu fi 'itfai." Ya Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab bin Malik itu tidak berangkat karena sibuk dengan pakaiannya dan modelnya. Pakaian, dua pakaian burdah, jadi sibuk. Sibuk dengan kenikmatan dunia. Ini kata seorang dari Rajul min Bani Salama. Tapi lihat apa jawaban Mu'ad bin Jabal. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka segera Mu'ad bin Jabal menukas. Menjawab dengan cepat itu artinya apa? Menukas. Gitu ya. Menukas dengan cepat. Kalau enggak salah begitu bahasanya. Bisa ma qulta. Buruk sekali perkataanmu, wahai seseorang dari Bani Salamah. Tidak disebutkan. Kenal, tapi memang tidak disebutkan. Wallahi. Kemudian beliau menekankan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Mu'ad bin Jabal, "Wallahi demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah demi Allah, ma'alimna alaihi illa khaira." Kami tidak mengenal Ka'ab kecuali baik. Ini berarti apa? Husnudzon. Itulah layaknya sikap seorang muslim kepada saudaranya. Saling apa? Berhusnudzon, berbaik sangka. Kalau saudaranya melakukan satu perbuatan yang kelihatannya salah, maka coba carikan dia udzur. Oh, barangkali dia mengerjakan itu karena satu. Oh, enggak. Kurang pas. Ah, ya mungkin karena alasan yang kedua. Carikan udzur. Ya, ini kita berusaha untuk mencari celah untuk memaafkan dia. Ini kewajiban seorang muslim dengan saudaranya. Ya, husnudzon. Tidak langsung berburuk sangka. Nah, طيب. Kemudian setelah Mu'ad bin Jabal berkata seperti itu, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diam. Sudah. Karena belum jelas, enggak usah dikomentari. Ini sifat seorang muslim. طيب. Fabaina huwa ala dzalika, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi duduk itu, duduk di situ, ra'a rajulan mubidan, tampak ada laki-laki dari kejauhan, ada putih-putih bergerak dari jauh. Enggak usah lari kalau ada putih-putih bergerak dari jauh. Ada putih-putih bergerak dari jauh mendekat. Yazulu bihis sarab, membelah fata morgana. Kalau di padang pasir itu kan dari kejauhan akan ada apa? Kayak aliran air ya. Di aspal panas juga begitu. Kemudian di rel kereta api yang dulu depan rumah saya ada rel kereta api, saya sering lihat itu di atas rel itu kayak gelombang ini. Ya. Di aspal juga demikian. Itu fata morgana namanya. Kayak air tapi bukan air. Nah, orang ini tampak dari kejauhan berjalan membelah fata morgana. Semakin mendekat rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun Aba Khaythamah." Mudah-mudahan itu adalah Abu Khaythamah. Nama seorang sahabat yang mulia. Maka betul, fa'idha huwa Abu Khaythamah Al-Ansari. Ternyata betul dia itu adalah Abu Khaythamah Al-Ansari. Ini mengajarkan kita dua hal. Satu, satu Rasul sallallahu tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda kenabian. Saat itu belum ada teropong. Belum ada alat detektor jarak jauh. Tidak ada pula HP yang kirim SMS saya mau nyusul. Tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu yang datang adalah siapa? Abu Khaythamah. Ini tidak mungkin terjadi kecuali melalui wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lagi-lagi husnudhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhusnudhan kepada siapa? Abu Khaythamah. Yang tadinya Abu Khaythamah itu belum berniat untuk menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dia pun menyusulnya. Ini Abu Khaythamah. Tayyib. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamizahul munafiqun. Dia ini yang namanya Abu Khaythamah itu adalah orang yang bersedekah dengan satu sok kurma. Satu sok sekitar 2,5 sampai 3 kilo kurma. Sehingga dihina oleh orang-orang munafikun. Abu Bakar seluruh hartanya. Umar berapa? Separuh hartanya. Utsman berapa? 1000 dinar plus 300 onta saisine. Ya. Ini datang Abu Khaythamah cuma satu sok kurma. Jadi orang-orang munafikun itu merendahkan Abu Khaythamah. Ini. Ya, ternyata orang munafikun yang merendahkan Abu Khaythamah enggak pada datang. Abu Khaythamah yang berinfak hanya dengan perkara yang kecil justru datang. Faedah. Bahwa satu kebaikan. Di sini Abu Khaythamah melakukan apa? Satu kebaikan. Yaitu berupa apa? Sedekah dengan satu sok kurma. Faedahnya adalah satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lainnya. Satu kebaikan akan menarik kebaikan yang lainnya. Sekarang saya tanya pada diri saya dan jenengan semuanya. Jenengan berani hadir pengajian itu karena apa? Sebab utamanya. Bukan tujuannya loh. Kalau tujuannya kan mencari ilmu. Tapi sebab utamanya, kok berani hadir pengajian? Karena berani masuk masjid. Ya enggak? Nuun sewu. Di sini ada yang tidak terbiasa jamaah sholat? Saya insya Allah, saya husnudzon, yakin yang hadir di sini rata-rata, kalaupun tidak dikatakan, semuanya itu biasa datang ke masjid. Nggih napa mboten? Insya Allah. Karena sudah biasa mlebu metu masjid, dadine wani melu pengajian. Tapi coba kalau enggak pernah ke masjid. Mau ikut pengajian cuma lihat dari jauh di pintu tungul gitu kan, mau masuk pun grogi, takut. Tapi begitu sudah terbiasa masuk masjid ada pengajian, duduk dengarkan. Kalau memang dia suka pengajiannya dia akan datang lagi, kalau enggak sudah. Tapi dia ikut pengajian salah satu sebabnya karena dia sudah berani masuk masjid. Masuk masjid itu kebaikan. Satu kebaikan yaitu masuk masjid, ini contoh saja, akan menarik kebaikan selanjutnya. Seorang yang suka berjamaah, jamaah sholat maghrib, jamaah sholat isya. Setelah sholat maghrib, kenapa kita bertahan dengan jenak di sini coba? Salah satu sebabnya karena nanti ada sholat isya, itu insya Allah. Tapi ternyata keinginan kita nunggu sholat jamaah, pengajiannya katut. Nyong tadungi ra kepingin melu pengajian, tapi wong kepingin sholat jamaah ya. Ya terpaksa apa? Nunggu. Saya sebetulnya enggak ingin ikut pengajian, tapi wong nanti mau ikut sholat jamaah ya. Nunggulah. Subhanallah. Dah nunggu daripada pulang, nanti balik lagi capek, begitu kan? Enggak ada pengajian, daripada tenguk-tenguk neng masjid. Daripada tenguk-tenguk neng masjid. Lebih baik apa? Baca Quran. Gara-gara nunggu sholat jamaah, baca Quran ketarik-tarik. Belum bisa baca Quran, jejeri wong sing isa maca Quran. Merek-merek, nyedek-nyedek. Monggo Pak, nggih. Monggo Quran menipun, nggih. Ini dicukuk, dicekel, gitu kan. Masya Allah. Akhirnya lama-lama, nuwun sewu, anu, maaf, saya bisa apa? Diajari baca Quran. Masya Allah. Lama-lama bisa baca Quran. Lihat. Gara-gara senang masuk masjid, dia akhirnya senang sholat berjamaah. Gara-gara senang sholat berjamaah, dia akhirnya rela untuk menghadiri pengajian antara maghrib dan isya. Gara-gara senang nunggu maghrib isya, dengarkan orang baca Quran. Gara-gara senang dengar orang baca Quran, akhirnya apa? Bisa baca Quran. Jadi dulu saya pernah dengar cerita, insya Allah orang Purbalingga, walau kalau beliau dengar lewat radio, dia cerita ke langsung ke saya. Beliau dulu kos di rumah bapak kosnya itu, sering setiap ba'da maghrib dengar bapak kosnya itu baca Quran. Akhirnya dia belum bisa baca Quran, tapi kepingin bisa. Diambilnya Quran, kemudian dibaca sak baca nih, dan khatam dalam waktu kalau tidak salah 2 tahun. Bocone ngawur, dia ngaku sendiri. Bacanya ngawur tapi khatam 2 tahun terus yang diwaca nopo nih lho. Akhirnya setelah itu dia pindah kos. Dia sedih sekali katanya. Dia sedih sekali. Terus bilang ke bapaknya itu, "Mbok, saya kepingin sebetulnya bisa baca Quran." Ya udah, akhirnya dah ini tak hadiahi Al-Quran. Al-Quran kuno katanya. Nah, kalau tidak salah dia mulai baca Quran setelah dihadiahi Quran itu. Jadi sebelumnya dia cuma apa? Dengar. Lihat, dari mendengar kebaikan, maka dia akan tertarik melakukan kebaikan. Ini Abu Khaythamah, dia bersedekah dengan 1 sok. Akhirnya dia pun ingin ikut berjihad. Oleh sebab itu, kita jangan menyepelekan apa kebaikan meskipun kecil. Karena kebaikan itu akan menarik kebaikan selanjutnya. Ketemu temannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu salam, iki wis ndongake. Takon, gimana kabarnya? Keluarga saya sedang sakit. Masya Allah, syafaqallah. Ndongake kebaikan. Begitu seterusnya, wallahu ta'ala a'lam. Bisawab 1855 atau 49 ulang 49. Oh iya kok ditutup ya. Nah, kita ulangi lagi. Kita lanjutkan dulu sebentar. Jadi begitu, ini faedah. Jadi setiap ada faedah mungkin akan saya langsung sampaikan. Dan banyak sekali contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang awalnya dari sebuah kebaikan yang sedikit ya. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, ida amila bima alima aurathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Kalau seorang itu mengamalkan sebuah ilmu yang telah dia ketahui, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum pernah dia ketahui. Bagaimana itu caranya? Bukan berarti ilmu laduni langsung teplok begitu, enggak. Misal begini, orang misalnya masuk sholat, belum pernah belajar sholat, tapi dia tahu bahwasanya sholat diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya kan? Saking napa? Mantap. Gitu kan? Ternyata, duh, kok takbir saya beda dengan itu ya? Akhirnya dia pun mulai bertanya, ini jalan taufik dari Allah untuk memberitahu orang tadi karena dia mengamalkan takbiratul ihram untuk mengetahui cara takbiratul ihram yang benar. Demikian. Ini diantara contohnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.